Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua santri Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang, kemudian para orang tua santri Sekolah Tahfidz Ibnu Mas'ud Tangerang, kemudian para pendengar radio kita FM Cirebon, kemudian para pendengar radio Sahabat Tegal, kemudian radio Madinah dari Madiun, kemudian para pendengar Radio Al-Binak dari Bekasi, kemudian Radio Al-Hikmah dari Banyuwangi, kemudian para ibunda anggota Sekolah Bunda Hebat yang ada di Jawa Timur, dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepadanya. Karena sejatinya apabila kita menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah kita tidak dapat menghitungnya. Kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasa cinta. Kita berbicara tentang cinta. Setiap orang itu membutuhkan cinta. Dalam hal ini adalah dia membutuhkan dicintai, dan dia juga membutuhkan untuk mencintai. Kebutuhan setiap orang itu terhadap cinta itu sering dinamakan dengan istilah tangki cinta. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar." Tiga hal, bila ketiganya ada pada diri seorang, niscaya ia merasakan betapa manisnya iman. Yaitu, bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selain dari keduanya. Kemudian, ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Kemudian, dan ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya, bagaikan kebenciannya bila hendak diceburkan dalam kobaran api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menandakan bahwa kenikmatan iman yang merupakan pokok dari kehidupan kita didasari adalah oleh rasa cinta. Maka sejatinya bahwa rasa cinta itu adalah kebutuhan setiap orang, dan setiap orang memiliki tangki cinta. Apabila tangki cinta itu penuh, terisi, membuncah pada diri seseorang, maka seseorang tersebut hidupnya akan ceria, dia berseri-seri wajahnya, murah senyum, tidak mudah emosi, ramah kepada orang lain, hidupnya semangat. Itu apabila tangki cinta seseorang itu terisi. Namun apabila tangki cinta seseorang itu kering, kosong, maka akan menyebabkan kegundahan pada orang tersebut. Mudah marah, mudah emosi, pikirannya tidak menentu, hidup tidak bersemangat, putus asa, dan keluhan-keluhan yang lain apabila tangki cinta itu kering atau tidak terisi. Oleh karena itu ada perintah ya di dalam agama Islam ini untuk menyampaikan rasa cinta, yaitu untuk mengisi tangki cinta orang yang kita cintai, baik itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, suami atau istri kita, atau orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang lewat di hadapan mereka. Lantas sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai orang ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Apakah engkau telah memberitahukan rasa cintamu kepadanya?" Kemudian sahabat tadi berkata, "Belum, wahai Rasulullah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika demikian, pergilah dan beritahukan kepadanya." Maka sahabat tadi langsung menemui orang itu dan mengatakan, "Ini uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Lalu orang tersebut menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu." Semoga Allah mencintaimu, zat yang telah menjadikanmu mencintai aku karenanya. Jadi mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendengar ini, orang yang dicintai dengan diucapkan kata-kata seperti ini, maka tangki cinta orang tersebut akan terisi, orang tersebut merasa dicintai, dan dia akan menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih ramah, menjadi lebih murah tersenyum, dan sebagainya. Ini. Jadi, maka perlu adanya penyampaian rasa cinta ini kepada orang yang kita cintai. Biar orang yang kita cintai itu merasa dirinya dicintai. Kalau merasa dirinya dicintai, berarti tangki cintanya terisi. Dan ini akan berefek pada kehidupan dia sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kalau kita bicara tentang anak-anak kita. Semua orang tua itu pasti mencintai anaknya atau menyayangi anaknya. Namun tidak sedikit anak yang dirinya itu merasa bahwa orang tuanya tidak menyayanginya. Padahal kita tahu tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Tapi ternyata juga tidak sedikit anak yang merasa bahwa dirinya tidak disayangi oleh orang tuanya. Mengapa demikian? Karena apa? Anak merasa bahwa orang tua tidak disayangi itu karena tangki cintanya kosong. Padahal orang tua sudah mengisi, merasa menyayangi, berusaha untuk apa namanya anaknya itu menjadi lebih baik karena sayangnya orang tua, tapi anak merasa tidak disayangi. Mengapa demikian? Karena bahasa cinta yang diungkapkan oleh orang tua kepada anak ternyata tidak dapat mengisi tangki cintanya. Atau bisa dikatakan bahasa cinta yang orang tua katakan terhadap anaknya, yang orang tua ekspresikan kepada anaknya, tidak tepat sasaran sehingga tidak bisa mengisi tangki cinta anak. Sehingga anak merasa tidak dicintai oleh orang tuanya karena tangki cintanya tetap kosong. Padahal orang tua sudah mengisi. Ini karena apa? Kesalahan bahasa cinta. Kemudian kadangkala kita terhadap sahabat kita terjadi permasalahan, bukan karena dua sahabat itu tidak saling mencintai, tapi karena salah bahasa, sehingga kadangkala masing-masing merasa tidak dicintai. Demikian juga apabila ada pasangan suami istri. Kita yakin bahwa mereka yang sudah menikah pasti akan didasari rasa cinta. Mengapa kadangkala terjadi perpisahan? Mengapa kadangkala terjadi perceraian? Bukan karena di antara mereka itu tidak saling menyayangi atau mencintai, tapi dikarenakan di antara mereka merasa tidak dicintai oleh pasangannya. Padahal kalau satu persatu ditanya, mereka mengaku bahwa mereka saling mencintai. Tapi masing-masing juga merasa bahwa dirinya tidak dicintai karena apa? Salah bahasa cinta. Ternyata bahasa cinta ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada anak-anak kecil, baik kepada para sahabat radhiyallahu anhum, baik kepada istri-istri beliau, atau kepada siapa saja. Beliau sering sekali memulai bahasa cinta ini sebelum beliau itu mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Atau beliau juga ketika bersama istri-istri beliau juga menggunakan bahasa cinta ini. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 bahasa cinta yang bisa kita gunakan kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, pasangan kita. Namun penggunaannya adalah masing-masing itu berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kemudian kondisi orang pun juga tepat digunakan bahasa yang berbeda-beda juga. 5 bahasa yang digunakan untuk mengisi tangki cinta itu agar orang merasa dicintai, yaitu yang pertama adalah kalimatut tasjih, yaitu pujian atau kalimat atau kata-kata yang menyemangati. Ini kata-kata yang menyemangati, yaitu kalimatut tasjih atau sering diringkas dengan pujian. Kemudian yang kedua yaitu takrisul waktu. Kalau disebut, orang sering menyebut dengan quality time, waktu berkualitas, atau lebih sederhananya kita sebut adalah bahasa kebersamaan. Jadi bahasa cinta kebersamaan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tabadulul hadaya, yaitu memberi hadiah. Jadi bahasa cinta yang ketiga adalah hadiah. Kemudian yang keempat adalah a'malul khidmiyah, yaitu pelayanan. Kemudian yang kelima, bahasa cinta yang terakhir adalah al-ittisalul badani, yaitu sentuhan badan. Jadi ada 5 gaya bahasa cinta: pujian, kebersamaan, hadiah, pelayanan, dan sentuhan. Masing-masing orang memiliki gaya bahasa cinta yang berbeda-beda. Dengan kondisi yang berbeda-beda pun, bahasa cinta yang tepat pun juga akan berbeda-beda. Apa bahasa cinta yang tepat untuk anak-anak itu berbeda dengan bahasa cinta yang digunakan untuk orang tua. Bahasa cinta yang digunakan untuk istri berbeda dengan untuk suami. Bahasa cinta yang digunakan untuk ibu berbeda dengan untuk ayah. Bahasa cinta yang diberikan kepada orang yang sedang emosionalnya stabil berbeda dengan orang yang sedang marah. Ini berbeda-beda. Maka mari kita pelajari satu persatu, ya mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas masalah bahasa cinta ini. Sehingga kalau kita sudah memahami bahasa cinta ini, diharapkan bahwa kita benar-benar bisa memberikan bahasa cinta ini kepada orang yang kita cintai, sehingga kita bisa mengisi tangki cinta orang yang kita cintai, sehingga orang yang kita cintai merasa dirinya kita cintai. Ini yang kita harapkan. Maka kita perlu mempelajari 5 gaya bahasa cinta ini. Yang pertama adalah pujian. Bahasa cinta pujian ini itu yaitu berupa kata-kata lisan atau kata-kata yang diucapkan kepada seseorang, atau mungkin bisa berupa tulisan yang intinya adalah memberikan kata-kata atau kalimat yang menyemangati orang yang kita cintai. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian itu memanggil, 'Hai budak laki-lakiku, hai budak perempuanku,' karena kalian semua baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba budak Allah. Akan tetapi hendaklah dia memanggil, 'Wahai anak laki-lakiku, hai anak perempuanku, hai pemudaku, hai pemudiku.'" Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi juga memerintahkan untuk memanggil seseorang dengan panggilan yang indah. Ini termasuk dalam kalimatut tasjih atau pujian atau panggilan-panggilan yang baik. Ini kata-kata yang memberikan penyemangat. Terus kemudian terhadap istri-istri beliau, Nabi SAW juga memanggil dengan panggilan yang indah. Sebagai contoh, ya, dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, beliau berkata, orang-orang Habasyah pernah masuk ke dalam masjid untuk bermain. Lantas Nabi SAW memanggilku, ya Khumaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, apakah engkau ingin melihat mereka? Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubro. Jadi Nabi SAW memanggil istrinya dengan panggilan yang indah, ya Khumaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Pastilah si istri yang dipanggil dengan panggilan yang seindah ini merasa dirinya dicintai oleh suaminya. Dan termasuk kepada anak-anak, Nabi SAW sering memanggil dengan panggilan ya hulam, wahai anak, wahai anakku. Ini panggilan lembut dalam bahasa Arab, panggilan indah dalam bahasa Arab untuk memanggil seorang anak. Ini. Terus kemudian Nabi juga pernah mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syara sabab, wahai para pemuda. Ini adalah panggilan-panggilan untuk memberikan penyemangat. Ini adalah bahasa cinta lisan, yaitu dalam ini adalah pujian atau kalimat tasyi', ya, kata-kata untuk penyemangat. Ada yang menyebut juga word of affirmation, jadi kata-kata yang bisa memberikan semangat. Nah, terus kemudian dalam bahasa ini juga Nabi SAW melakukan kepada istri beliau yang lain, ya. Ada suatu riwayat, ya, beliau bertanya kepada keluarganya tentang lauk yang tersedia, lauk makanan, ya. Kemudian keluarga beliau menjawab, ma indana illa khulun fata'a bihi wa ja'ala ya'kulu bihi wa ya'kulu ni'mal udumu al-khullu ni'mal udumu al-khullu al-khullu. Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuka. Maka beliau meminta untuk disediakan dan mulai beliau memakannya. Lantas beliau bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini adalah kata-kata yang memberikan semangat. Tentu saja si istri yang merasa bahwa mungkin tidak ada lauk yang spesial, namun Rasulullah SAW memberikan kata-kata yang menyemangati istrinya dengan mengatakan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Tentu saja istri yang mendengar seperti ini merasa bahwa dirinya dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana seandainya kita menerapkan bahasa cinta, word of affirmation ini, atau kalimat tasjih atau kata-kata pujian dalam kehidupan kita? Maka antara lain kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masih masa tufulah, yaitu mereka masih kecil-kecil, seringlah kita memberikan pujian kepada mereka, walaupun mungkin karya mereka itu tidak seberapa. Suatu ketika anak mungkin sedang menggambar sesuatu, entah itu menggambar mobil atau rumah atau pohon yang bentuknya mungkin sama sekali tidak menarik bagi kita. Maka hendaklah orang tua itu tidak pelit, ya, tidak bakhil tentang pujian kepada anaknya. Katakan bahwa gambarnya bagus. Bukan kita berbohong, membohongi anak kita, tapi kita berniat untuk memberikan pujian kepada anak kita, biar anak kita merasa bersemangat untuk belajar. Ya, kita katakan gambarnya masya Allah luar biasa bagus sekali, ya, seperti itu. Terus kemudian ketika anak kita melakukan sesuatu, sebagai contoh, ketika anak kita katakan sedang nakal naik ke atas meja, kemudian kita berusaha untuk mengajak anak tersebut untuk turun dari meja, ternyata dia meloncat, yang kadang-kadang kita takut. Nah, dari loncatan tersebut tadi, karena dia masa tufulah, masa-masa penuntasan egosentris, maka kita katakan kepadanya, masya Allah, ya, anaknya Umi luar biasa, ternyata kuat sekali bisa loncat dari yang tinggi. Tapi lebih baik tadi turunnya itu dengan tidak meloncat, yaitu turun pelan-pelan dari meja melalui kursi dan seterusnya. Jadi kata-kata penyemangat itu penting sekali bagi anak, sehingga merasa dirinya hebat, ya, dan akhirnya memberikan semangat dia untuk belajar, dan tangki cinta anak tersebut terisi. Ini. Maka hendaklah kita kepada anak-anak kita, kita tidak bakhil, ya, terhadap pujian dengan kata-kata lisan ini, karena sejatinya ini mudah, namun menjadi sulit apabila hati kita tidak siap. Karena menggunakan bahasa cinta ini, orang tua itu harus turunkan egonya terlebih dahulu. Kalau orang tua masih merasa bahwa dirinya lebih hebat, bahwa dirinya pasti lebih baik dan sebagainya, masih ada penyakit-penyakit hati, entah berupa kesombongan dan sebagainya, maka sangatlah sulit untuk menggunakan bahasa cinta ini. Bahasa cinta ini hanya digunakan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas mencintai, bukan orang-orang yang masih ada kesombongan, merasa dirinya paling benar, masih congkak, orang yang pendusta dan sebagainya tidak bisa menggunakan bahasa cinta ini. Kemudian bagaimana kita jika memperlakukan para pemuda? Maka sebagaimana kita ketahui bahwa para pemuda itu butuh pengakuan, ya, agar mereka menjadi lebih bersemangat dalam berkinerja, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beri pengakuan. Pengakuan yaitu dengan apa? Dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita, ya, yang intinya adalah kita memberikan pujian kepada mereka atas kehebatan mereka. Maka insya Allah mereka akan semangat untuk berjuang, semangat untuk belajar, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada istri-istri kita. Ya, seorang suami sedang pulang ke rumah, mungkin istri capek ngurusi anak-anaknya, lauknya cuma hanya ada tempe, tidak ada yang lain. Kemudian si suami tanya, "Umi, ada makanan?" Kemudian istrinya bilang, "Hanya ada tempe, Abi." Maka hendaklah si suami tadi bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah tempe itu dengan seenak-enaknya makan. Tampakkan bahwa makanan itu enak sekali di hadapan istri. Jadi istri yang sudah capek mengurus anak, mengurus rumah, merasa senang karena apa? Suaminya makan dengan lahap. Mungkin kita bisa mengatakan kepada istri kita bahwa tempenya luar biasa enaknya. Tidak ada tempe kayak gini yang ada di restoran itu, tidak ada. Sehingga merasa senang sekali si istri itu saat dia melayani suaminya tentang makanan ini. Walaupun sebenarnya mungkin si istri sebelumnya itu khawatir akan dimarahi oleh suaminya. Akhirnya istri merasa bahwa dirinya dicintai, ya, tangki cintanya akan terisi dan ini akan menjaga keharmonisan keluarga tersebut. Dan kemudian hendaklah kita juga tidak bosan-bosan untuk selalu memuji istri. Ketika istri pakai baju, kita komentari bajunya, "Masya Allah, bajunya bagus sekali." Ketika istri mungkin sedang berdandan untuk kita, kita puji hasil dandanannya. Apapun yang dilakukan oleh istri, kita berusaha untuk memberikan apresiasi. Karena kata-kata ini bagi seorang istri akan memberikan penyemangat dan akan menjadi istri itu menjadi lebih ceria, ya, tidak mudah marah, terkendali emosinya dan sebagainya. Demikian juga apabila seorang istri melihat suaminya sedang mengalami kegundahan atau kelelahan dan sebagainya, berikan kata-kata penyemangat, ya. Jadi, ya, Masya Allah, Abi sudah capek, ya, seharian bekerja, ya, tapi insya Allah ta'ala kalau Abi ikhlas ini insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Abi jangan putus asa, ya, insya Allah besok bekerja lagi untuk anak-anak kita, ya, bekerja lagi untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Itu insya Allah si suami merasa dicintai oleh istrinya. Walaupun mungkin saat itu, ya, mungkin suaminya kerjanya adalah kerja serabutan atau mungkin berusaha, pada saat itu mungkin sedang tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, namun si istri itu memberikan apresiasi, memberikan kalimat-kalimat yang menyemangati suaminya. Ini adalah bahasa cinta lisan, ya, bahasa cinta lisan. Terus selanjutnya adalah yang kedua, yaitu bahasa cinta kebersamaan. Ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali membersamai anak-anak, membersamai ketika sedang sholat di masjid, beliau gendong, bahkan ada salah satu cucunya naik di punggung beliau. Kemudian beliau juga bermain bersama-sama dengan anak, kadang disemprotkan dari mulut beliau yang mulia, disemprotkan kepada anak-anak. Kemudian beliau juga menyapa anak-anak kecil dengan sapaan yang lembut. Beliau juga sering sekali melihat anak-anak yang sedang bermain, menonton anak-anak sedang bermain, dan sebagainya. Jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak ini sering membersamai mereka. Maka kita hendaklah juga terhadap anak-anak kita sering kita bersamai. Ketika anak bermain, kita berusaha mendampinginya, menanyakan apa yang bisa ayah bantu, apa yang bisa ibu bantu. Kadangkala kita membantu mainannya, membuat mainan dan sebagainya. nanti anak akan merasa bahwa dirinya dicintai oleh orang tuanya, tangki cintanya akan terisi. Bukan kita bermain sendiri dengan HP kita, anak-anak bermain sendiri itu merasa bahwa dirinya dicuekin. Ya, bahkan ada pernah ada cerita entah benar atau tidak ya, mengatakan bahwa aku ingin menjadi seperti HP. Ya, karena apa? Karena Abi dan Umi selalu memperhatikan HP setiap saat. Itu pertanda bahwa anak protes sebenarnya. Protes bahwa ternyata dirinya tidak lebih diperhatikan dari HP yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Nah, ini kebersamaan. Dengan sering membersamai mereka, maka insya Allah ta'ala mereka merasa bahwa dirinya dicintai oleh orang tua. Jadi sebenarnya permasalahan yang muncul pada anak-anak ya, rasa berontak pada anak-anak seperti tantrum, ya ngambek, ya marah-marah, memukul-mukul, itu pada dasarnya adalah anak merasa bahwa dirinya itu tidak dicintai oleh orang tuanya. Merasa tidak dicintai padahal tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Itu karena apa? Tangki cinta anak tersebut kosong. Ini tangki cintanya kosong itu. Kemudian tentang kebersamaan ini, ya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya ketika istri beliau Sofiyah binti Huyai ingin naik ke atas unta, karena untanya tinggi sehingga nggak mungkin ya beliau radhiyallahu anha, yaitu Sofiyah radhiyallahu anha tadi langsung naik ke atas unta, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk meletakkan kaki, ya, jadi beliau meletakkan lutut beliau ya di samping unta, ya. Kemudian Sofiyah istri beliau itu meletakkan kakinya, ya, menginjak di atas lutut kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia naik ke unta. Jadi kakinya beliau itu ditekuk, ya. Kemudian kaki Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha tadi menginjak lutut beliau, ya, jadikan pijakan kaki beliau, kemudian naik ke atas. Ini maksudnya ke dalam bahasa cinta pelayanan. Ini yang akan kita bahas nanti. Nah, ini di samping pelayanan juga kebersamaan. Ya, Nabi berusaha membersamai istri-istri beliau. Ini. Kemudian di hadis lain bahwa Nabi SAW itu pernah melayani apa namanya bersama keluarga beliau, dan beliau sering sekali ngobrol bersama istri-istri beliau. Ya, ketika malam hari habis sholat isya, beliau bersama istri-istri beliau ngobrol, berbincang-bincang. Kemudian beliau juga pernah balap lari dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ini termasuk bahasa-bahasa kebersamaan. Ini. Maka kita sebagai seorang orang tua, banyak-banyaklah membersamai anak-anak kita. Kemudian terhadap pasangan kita, kita juga saling membersamai. Sebab apa? Keharmonisan rumah tangga itu sangat berpengaruh besar sekali terhadap keberhasilan mendidik anak-anak. Maka kebersamaan ini hendaklah digunakan ya, diterapkan oleh para orang tua baik terhadap anak-anak maupun terhadap pasangannya. Ya, mungkin perlu kadang-kadang ngobrol malam hari, ya. Kemudian kadang-kala bersama-sama di dapur, ya, istri memasak, nanti suaminya membantu apa. Ya, kadang-kala mungkin mencuci bersama dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah kebersamaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering duduk bermajelis bersama sahabat radhiyallahu anhum, duduk bermajelis bersama. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar sahabat itu merasa bahwa dirinya dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memboncengkan sahabat, seperti sahabat Ibnu Abbas, ya, seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, itu diboncengkan. Jadi ini termasuk kebersamaan. Maka yang diboncengkan merasa sekali bahwa dirinya dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dibersamai dengan bahasa cinta itu, Nabi kemudian menyampaikan ilmu kepada mereka. Ini sebagaimana hadis yang ketika Ibnu Abbas itu diboncengkan oleh Nabi, maka Nabi kan di samping memberikan kebersamaan, beliau juga memberikan bahasa cinta berupa pujian atau panggilan indah. Ya. Jadi ketika Ibnu Abbas diboncengkan oleh Nabi, kemudian Nabi bersabda, "Ya hulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai nak, ya, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ini Ini ada dua bahasa, yaitu bahasa pujian dan bahasa kebersamaan. Ini. Kemudian Rasulullah SAW juga sering membantu keluarga beliau. Kemudian ketika ada adzan, beliau langsung menuju sholat. Ini. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Itu Nabi membersamai keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga anak-anak kecil. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa ketika Rasulullah SAW itu hendak bersafar, ya, karena jihad dan sebagainya, maka sering sekali beliau mengundi di antara istri-istrinya. Ya, maka jatuhlah antara lain bahwa undian itu pada Aisyah dan Hafsah. Kemudian keduanya pergi keluar, ya, bersama Nabi SAW. Dan Rasulullah apabila datang waktu malam, beliau itu berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Ya, ini termasuk kebersamaan. Ini termasuk juga Nabi SAW minum bersama satu gelas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah aku minum sedangkan aku pada saat itu haid. Kemudian aku memberikan minuman yang tersebut, ya, minuman tersebut yang aku minum kepada Rasulullah SAW dari bejana yang sama. Ya, dari kalau kita dari gelas yang sama. Kemudian beliau itu menempelkan mulutnya persis di tempat bekas aku minum, yaitu minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau minum. Ini adalah kebersamaan. Ini adalah kebersamaan. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, hadiah. Bahasa cinta yang ketiga, hadiah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, tahadu tahabu, seringlah kalian itu memberi hadiah, ya, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, dari kitab Adabul Mufrad. Jadi hadiah itu akan menjadikan orang itu sering melayak, apa namanya, merasa dicintai. Kalau orang bahasa cintanya hadiah, itu tidak melihat berapa besarnya hadiah, tapi perhatiannya itulah yang diperhatikan. Nah, maka orang yang bahasa cintanya hadiah itu, apabila diberi hadiah yang murah, dia biasa-biasa saja. Kemudian kalau diberi hadiah yang besar sekali nilainya, ya, atau nilainya mahal sekali, kemudian dia belum ada reaksi, ini berarti bahasa cintanya bukan hadiah ini. Ya, kalau bahasa cinta hadiah, hadiah apapun yang diberikan, murah atau mahal, dia selalu merasa bahwa dirinya dicintai dan ada reaksi pada dirinya bahwa dia senang sekali di sini. Jadi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini bahasa cinta hadiah. Maka kita sering-sering juga memberikan hadiah kepada anak kita, biar anak kita merasa bahwa dirinya dicintai, dirinya merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Ini entah hadiah berupa apa, mungkin minuman, mungkin es krim, atau mungkin buku, atau mungkin berupa alat elektronik dan sebagainya. Tidak harus dengan harga yang mahal. Nah, berikan juga terhadap istri, ya. Suatu ketika mungkin kita melewati sebuah toko, ada bunga bagus, murah, kita beli kemudian kita hadiahkan kepada istri. Ini adalah hadiah, ya. Maka istri akan merasa bahwa dirinya dicintai oleh suaminya. Mungkin kita melihat lewat di suatu tempat, ya, atau menyengaja membeli suatu makanan yang disukai oleh istri kita atau suami kita, kita belikan, ya, kemudian kita berikan. Maka hadiah itu akan membuat pasangan kita merasa kita cintai. Ini tentang bahasa yang ketiga adalah hadiah. Yang keempat adalah bahasa pelayanan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah duduk di sisi unta, sebagaimana disebutkan, ya. Jadi ini termasuk pelayanan dan juga termasuk kebersamaan, yaitu kaki beliau ditekuk tadi, kemudian Sofiyah menginjak kaki beliau di lutut beliau, kemudian naik ke atas unta. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada salahnya ketika anak-anak kita mau masuk mobil, kita pergi sekeluarga dengan mobil, kita bukakan pintunya biar anak-anak masuk. Kemudian juga ketika kita bersama istri kita sedang naik naik mobil juga, ya kita bukakan pintunya, ya kita kemudian menyuruh istri kita, mempersilahkan istri kita itu untuk naik. Kita tata, jangan sampai mungkin gamisnya atau jilbabnya kecepit pintu dan sebagainya. Maka dengan hati-hati kita tutup, ya, dalam hati kita kita mengatakan bahwa istriku, sesungguhnya aku tidak rela apabila tubuhmu ini tersentuh oleh pintu mobil yang jelek ini. Maka insya Allah istri akan merasa dirinya dicintai. Kalau yang gak punya mobil, mungkin naik sepeda motor, ya jangan selalu membiarkan istri menggunakan atau memakai helmnya sendiri. Ya, sesekali kita pakaikan helmnya pelan-pelan, ya kita kancingkan, ya sambil mungkin kita bisikkan bahwa istriku, sesungguhnya helmku yang jelek ini aku tidak rela menyentuh wajahmu yang cantik ini. Nah, itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa cinta, ya, yang bisa kita berikan dan mudah sebenarnya, tapi menjadi sulit apabila di dalam hati kita itu masih banyak penyakit, kita masih ada egonya dan sebagainya ini. Terus kemudian suatu ketika apabila istri mau keluar rumah, ya, sandalnya kita tatakan, jangan sampai istri memakai sandal itu harus membalikkan badan, ya. Itu hal yang sangat sederhana, itu bukan suatu kehinaan bagi seorang istri, itu pelayanan dan itu bahasa cinta. Dengan menata sandal itu istri merasa bahwa dirinya dicintai oleh suaminya ini. Maka sambil bisa kita katakan bahwa silahkan dipakai istriku, aku tidak ingin kau terjatuh gara-gara menggunakan sandal ini. Ini bahasa-bahasa pelayanan, ya. Termasuk Nabi SAW juga pernah mengambilkan minum, ya. Beliau minum dengan gelas kemudian dilayankan atau dikasihkan kepada seorang anak kecil, ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta bahwa bagaimana kalau ini saya berikan kepada orang yang lebih tua terlebih dahulu. Kemudian anak kecil tadi enggak terima, karena itu adalah hak dia, maka diberikan kepada anak kecil tersebut. Nabi SAW juga sering melayani istri-istri beliau, ya, sering melayani istri-istri beliau ini. Nah, ini contoh-contoh bahasa pelayanan, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka siapapun yang dilayani ini akan merasa dirinya dicintai dan akan terisi tangki cintanya sehingga membuat hidupnya lebih bergairah ini. Terus kemudian yang kelima, yaitu bahasa cinta yang terakhir, yaitu sentuhan. Ya. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW terhadap anak-anak kecil. Nabi SAW sering sekali menggendong anak kecil, itu sentuhan. Maka anak tersebut merasa dirinya dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW juga sering menciumi anak kecil. Maka dengan mencium mereka, mereka merasa disayang oleh Rasulullah SAW. Ini kepada para pemuda sebagai contoh, di hadis Arba'in itu disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Ibnu Umar, ya, itu pernah pundaknya itu dipegang oleh Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan akhoda Rasulullah SAW bimangkibaya, Nabi SAW itu memegang kedua pundakku. Seorang pemuda pundaknya dipegang oleh tangan beliau yang mulia. Bagaimana rasanya coba kita bayangkan, mungkin dalam hatinya terasa nyes gitu. Ya, merasa dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ilmu masuk. Kemudian Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka annaka hurib aw abiru sabil." Katakanlah jadikanlah engkau hidup, ya, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Istilahnya beliau mengajarkan hidup itu cuma mung mampir ngombe. Tapi beliau mendahului dengan bahasa cinta, yaitu berupa sentuhan, ya, ittisalul badani. Ini. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering sekali beliau itu, ya, ini dari Urwah, ya, dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium salah satu istrinya kemudian beliau keluar untuk salat, ya, dan beliau tidak berwudu. Jadi beliau kalau mau salat itu sering sekali beliau itu mencium istrinya. Ini termasuk bahasa sentuhan sehingga istri merasa dirinya dicintai. Terus termasuk kepada sahabat-sahabat kita, kadangkala kita memegang tangan beliau, tangan saudara kita atau sahabat kita yang sedang mengalami kegundahan. Ini juga bahasa sentuhan. Siapa yang disentuh itu merasa bahwa dirinya dicintai oleh saudaranya atau oleh temannya. Tentu saja penggunaan bahasa cinta ini harus dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat agama Islam yang mulia ini. Apabila ternyata terkait dengan sentuhan ini, yang disentuh adalah wanita bukan mahram, maka ini tidak diperbolehkan ini. Atau mungkin hal-hal lain yang dilarang oleh syariat agama Islam ini, maka bahasa cinta ini tidak bisa diterapkan. Jadi semuanya pakai menggunakan batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat agama Islam ini. Terus kemudian ada hal-hal yang apabila disentuh itu akan membuat hati menjadi tentram, terutama dilakukan kepada anak-anak kecil, anak-anak kita. Ketika anak kita mengalami permasalahan, tangki cintanya sedang kering, dia bikin ulah, ya, bikin ulah. Bahasa cinta, pujian sudah enggak mempan, kebersamaan enggak mempan. Mungkin kita bisa menggunakan sentuhan ini. Ada empat, ya, empat sentuhan yang membuat hati anak itu menjadi lembut. Yang pertama adalah umbun-umbun. Ya, umbun-umbun anak itu kita usap itu, ya. Maka itu akan membuat hatinya menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah kening. Ya, mungkin kita cium keningnya, ya, maka anak merasa bahwa dirinya itu akan menjadi lebih tenang. Kemudian yang ketiga adalah pipi, ya. Mungkin kita dengan menciumnya atau memegang kedua pipinya dengan tangan kita sehingga dia menjadi lebih tenang. Kemudian yang keempat adalah punggung telapak tangan. Itulah tempat-tempat yang sensitif, ya, apabila kita menyentuhnya kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan merasa lebih tenang dan dirinya merasa dicintai oleh orang yang menyentuhnya, baik itu orang tuanya, saudaranya atau siapapun. Nah, ini lima bahasa cinta, ya, dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya, ya. Dan setiap nabi mau mengajarkan ilmu, beliau selalu mendahulukan dengan bahasa cinta, baik itu berupa kebersamaan dengan memboncengkan sahabat, baik dengan kata-kata yang menyemangati, baik dengan sentuhan, baik dengan kebersamaan atau pelayanan dan sebagainya. Nah, inilah lima bahasa cinta yang bisa kita gunakan, ya, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita atau siapapun, ya, selama bahwa cinta kita yang kita berikan itu adalah karena lillah, ya, karena fillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kemudian sebenarnya ada masih apa namanya, ada hal lain lagi, kapan penggunaan lima ini, ya. Ya, sebagai contoh misal, ketika kita menghadapi orang-orang yang statusnya adalah berada di bawah kita, sebagai contoh majikan kepada anak buah, ya, majikan kepada anak buah, maka ada bahasa cinta yang paling dominan, yang paling ideal atau paling manjur digunakan untuk atasan kebawahan. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah hadiah. Ini yang paling manjur digunakan atasan ke bawahan. Kepada seorang ayah, kepada anak, ya, kepada anak-anak karena merasa dirinya lemah, ya, tidak mampu, akhirnya bahasa yang paling utama itu yaitu pujian dan hadiah ini. Terus kemudian kepada orang yang sejajar, ya. Kepada orang yang sejajar, ya, bahasa cinta ini bisa menggunakan bahasa cinta kebersamaan, ya, seperti ke teman kita, ya, kita temani. Kemudian yang kedua adalah sentuhan, ya, sentuhan. Ini adalah untuk orang-orang yang posisinya adalah sejajar dengan kita, ya. Maka kepada sahabat kita, kita mungkin yang pertama kita lakukan untuk menyentuh hatinya, ya, untuk mengisi tangki cintanya adalah dengan membersamainya. Nah, kemudian apabila diperlukan juga mungkin kita perlu memegang pundaknya atau mungkin memegang tangannya, ya, ketika dia mungkin berkeluh kesah atau curhat dan sebagainya. Maka sahabat kita tadi itu akan merasa kita cintai ini. Terus kemudian kepada orang yang di atas kita, ya, bahasa cinta yang paling tepat adalah pelayanan. Ini pelayanan itu adalah yang paling tepat. Walaupun mungkin bahasa-bahasa lain bisa digunakan, namun yang paling manjur, ya, yang paling dominan pada orang-orang yang di atas kita adalah pelayanan. Termasuk kepada orang-orang yang sedang emosional, ya. Walaupun anak kita secara fitrahnya itu adalah berada di bawah kita, namun dalam kenyataannya ketika dia marah, pasti dia merasa dirinya lebih tinggi dari kita. Maka ketika anak kita tantrum, sedang marah-marah, emosional, beruntak, bahasa cinta yang pernah kita berikan, yang pertama kita berikan kepada dia, yang paling tepat adalah dengan bahasa cinta pelayanan ini, karena dia merasa dirinya di atas. Termasuk kepada orang-orang lain yang mungkin sedang marah-marah, ya, sedang emosional, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, maka bahasa cinta yang digunakan adalah juga pelayanan. Nah, ini pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bahasa cinta ini ya. Karena apa? Bahasa cinta ini apabila kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan saling mencintai di antara kita. Dan ini akan menjadi lebih indah hidup ini. Jangan sampai kita mencintai seseorang karena Allah, tapi orang tersebut merasa tidak kita cintai. Karena apa? Salah bahasa cinta. Nabi memerintahkan untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai. Baik itu kepada istri kita ya, baik itu kepada anak kita, kita sampaikan ya, abi umi sayang kepada adik ya, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita ya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah ya, dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita yaitu tentang bahasa cinta. Semoga materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor 089539903417 ataupun dapat melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, yang pertama kami bacakan datangnya dari Bapak Asep Supriyadi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengatasi anak yang pemalas Ustaz, seperti malas mandi, malas belajar, dan malas membaca Al-Quran serta malas ibadah? Silakan Ustaz. Iya. Ya Masya Allah ya, pertanyaan dari Bapak Asep Supriyadi ya, pertanyaan yang sangat bagus. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan membimbing Bapak Asep Supriyadi, juga menjaga dan membimbing keluarga dalam mendidik anak-anak. Bagaimana mengatasi anak yang malas? Ya pokoknya serba malas, malas ibadah, malas belajar, malas berkarya. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak yang bermasalah ya, itu sebenarnya bahwa dirinya tidak merasa dicintai oleh orang tuanya. Ya, merasa dirinya tidak disayangi oleh orang tuanya. Atau bisa kita katakan ketika anak bermasalah berarti tangki cintanya itu sedang kering dan kosong. Sebab seseorang tidak akan malas kalau dia itu mencintai orang yang menyuruhnya atau menasihatinya. Tidak mungkin akan malas. Nah, ini karena merasa tidak dicintai. Kalau anak itu masih kecil, seringlah kita isi tangki cintanya dengan bahasa cinta pujian ya. Kita sering beri bahasa cinta dengan hadiah, pelukan, kadang kita cium ya. Kemudian kita apresiasi karyanya, kita bersamai, kita layani. Insya Allah Ta'ala kalau anak tangki cintanya sudah terisi, maka masalah-masalah insya Allah akan selesai. Karena apa? Tumbuh kecintaan. Dia akan akan balik menyayangi orang tuanya, maka dia akan lebih bersemangat. Maka untuk mengatasi anak tadi, kalau kita selalu menasihatinya dan tangki cintanya masih kosong, maka dia hanya mendengar saja dan tidak ada efeknya ya, karena tangki cintanya masih kosong. Tapi kalau kita bisa dengan isi dengan tangki cinta, tangki cintanya dan kita isi dengan bahasa cinta yang sudah kita pelajari tadi, dan setelah anak merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya, maka insya Allah sifat malasnya itu akan hilang. Karena apa? Enggak ada rasa cinta sebenarnya pada anak tersebut, maka kita tumbuhkan. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Maulvi Abu Arham. Beliau bertanya dan diawali dengan doa, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam kebaikan. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana membentengi anak dari pengaruh pengaruh teman atau lingkungan yang buruk Ustaz? Semisal ia dibully, apakah seharusnya kami suruh dia untuk melawan saja Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana membentengi anak agar dia ya tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Ini pertanyaan dari Abu Arham ya, pertanyaan sangat bagus. Semoga Allah menjaga Abu Arham dan keluarga ya, dan membimbing dalam mendidik anak-anaknya. Kembali ke bahasa cinta sebenarnya. Jadi untuk melindungi mereka dari luar itu dengan bahasa cinta lagi. Kalau anak sudah merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya, ya, maka orang yang paling dipercaya adalah orang tuanya. Maka begitu anak itu keluar, kemudian di luar ada masalah, maka dia akan mencari siapa orang yang paling dipercaya. Maka dia akan kembali kepada orang tuanya dan akan bercerita. Karena merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya, maka nasihat-nasihat, ya, apresiasi, ungkapan-ungkapan dari orang tuanya akan dia dengarkan dan akan dia patuhi. Jadi dengan kelekatan dan kedekatan kepada anak itulah yang membentengi, bukan dengan banyak menceramahi. Jadi isi tangki cinta anak, kemudian anak merasa percaya dengan orang tuanya, maka begitu dia keluar, maka dia akan ada masalah di sana, dia akan kembali dan mencari orang yang dipercaya di orang tuanya. Kemudian ketika seandainya misal dia dibully, nah, apakah dia harus membalas? Ini tergantung karakter anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada karakter anak itu yang suka mempengaruhi, influencing, itu mungkin gak usah disuruh pun dia akan membalas. Ini akan membalas. Namun kalau ternyata anak kita itu adalah condong kepada sifatnya itu baper, tidak tegaan, ya, atau mungkin introvert, ya, yaitu tidak suka ketemu dengan orang, gak berani berdebat, maka kalau kita paksakan dia harus melawan, itu tidak menjadi dirinya sendiri, dia akan merasa kesulitan. Maka tidak mengapa kita ajarkan kepada anak kita untuk memaafkan, ya, kepada orang yang membuli, karena karakternya seperti itu. Jadi karakter anak itu beda-beda. Ada yang ketika bergaul itu suka mempengaruhi, ada yang suka kerjasama saja, gak suka konflik, ada justru malah ada anak yang dibully itu menikmati. Ada seperti itu, karena memang bakat dia telah melayani orang lain, selalu mendahulukan orang lain. Ada yang sifat anak seperti itu. Maka kenali dulu anak-anak kita, ya, sifat karakternya itu seperti apa, baru kemudian kita mengambil sikap dan bisa menasihatinya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi kepada Maulvi Abu Arham yang bertanya. Dan baik, kita akan bacakan pertanyaan. Kita akan beralih ke live chat channel YouTube. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyapa kami, dari Mas Guru Meizan dari Tegal, dan dari Radio Madinah Carubon Kabupaten Madiun, serta Bapak Imam Nawawi atas informasinya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan pertanyaan pertama kami bacakan datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustaz, barakallahu fik Ustaz. Barakallahu. Saya mau tanya Ustaz, apakah teknik tangki cinta bisa dilakukan pada objek selain manusia Ustaz? Semisal memenuhi tangki cinta kepada anak menggunakan Al-Quran Ustaz. Bagaimanakah caranya Ustaz? Bisakah Ustaz? Silakan. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Imam Nawawi. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarga beliau dan membimbing beliau dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana jika mengisi tangki cinta dengan menggunakan Al-Quran? Ini adalah cara yang manjur sekali. Masuk ke dalam apa? Kalau kita membacakan Al-Quran kepada anak kita, itu masuk kepada kalimat tasjik, yaitu kata-kata yang memberikan semangat. Dan kata-kata yang terbaik adalah kalamullah. Ya, ini. Tentu saja kalau kita ingin menyentuh hatinya, maka yang kita bacakan itu dengan bacaan yang indah, kemudian disertai dengan maknanya. Ya, kita kita jelaskan kepada anak kita tentang hikmah dari apa yang kita baca itu, insya Allah lebih menyentuh hati kepada anak tersebut. Jadi itu justru adalah cara yang paling manjur, karena kata-kata terbaik adalah kalamullah, yaitu yang ada di Al-Qur'anul Karim. Jadi maka bisa kita menggunakan itu, ya. Bisa menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an kepada anak-anak kita dengan mentalkil mereka, kemudian mengajari mereka itu untuk menghafal. Itu akan merasa bahwa siapa yang mentalkilnya dengan Al-Quran, anak merasa dirinya dicintai. Tentu saja orang yang membaca Al-Quran yang mentalkin ini pun juga harus hatinya bersih, ikhlas, ya, tidak terlalu obsesif, ya, tidak dalam kondisi congkak, sombong dan sebagainya, tapi betul-betul hatinya ikhlas, lembut, ya, dan betul-betul menyayangi anaknya. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana pujian seorang istri yang dianggap istri, pujian suami, Ustadz, maaf, pujian suami kepada istri yang istrinya menganggap sedikit lebay pujian tersebut, Ustadz. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut karena istri sering risih, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya. Bagaimana jika suami itu memuji istri, ternyata istri merasa risih, ya mungkin suaminya dianggap lebay. Perlu diketahui bahwa ya seorang wanita itu mudah ditundukkan melalui telinganya. Nih, walaupun seorang istri kadang-kala mengatakan bahwa ini Abi sudah tua, masa kayak gitu. Saya yakin si istri itu merasa senang sekali. Dalam hatinya akan mengatakan terus, diulang terus, diulang terus. Walaupun mungkin si istri mengatakan bahwa dia risih gitu. Ini yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya bisa jadi memang bahasa cinta istri itu bukan pujian, mungkin bisa jadi sentuhan, bisa jadi hadiah, bisa jadi kebersamaan atau pelayanan. Ini makanya masing-masing pasangan itu hendaklah mengetahui apa bahasa cinta khusus pasangannya. Suami harus mengenal bahasa cinta istrinya itu apa yang dominan, karena beda-beda masing-masing orang. Demikian juga istri, ini bahasa cinta suamiku, ini apa bahasa cintanya, sehingga penggunaannya tepat. Ini jadi demikian. Namun secara umum, ya secara umum semua wanita itu menyukai pujian, ya karena wanita bisa ditundukkan karena telinga, sedangkan laki-laki ditundukkan karena mata. Ini jadi insya Allah Ta'ala, kalau misal suami ada melihat istrinya itu kalau dipuji kok seperti itu merasa risih, nggak apa-apa, diulang terus, ya diulang terus nggak apa-apa, selama si istri hanya mengatakan seperti itu, tapi intinya sebenarnya si istri itu menyenangi dengan pujian. Demikian, wa ta'ala lebih soal. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp, datangnya dari Ummu Arham. Tadi Abu Arham, sekarang Ummu Arham. Beliau bertanya sekarang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Intinya ada beliau mempunyai seorang anak usia 7 tahun yang suka sekali menonton kartun di TV ataupun HP. Kemudian kedua fasilitas tersebut, TV dan HP, dihentikan dan anak tersebut mulai tidak nyaman dengan orang tuanya dan kemudian beralih menonton di TV atau HP tetangganya. Dan itu sering atau pernah dipergoki. Mohon solusinya, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari Ummu Arham dan pertanyaan sangat bagus sekali, ya, tentang anak. Ya, semoga Allah menjaga Ummu dan keluarga dan anak-anak Ummu, selalu membimbing keluarga dan anak-anak Ummu dan Ummu sendiri. Jadi anak itu lebih condong ke kartun atau HP atau TV dibanding kepada orang tuanya. Maka kalau kita kaitkan dengan bahasa cinta ini, maka anak merasa bahwa dirinya lebih dicintai kartun daripada dicintai orang tuanya. Nah, maka apa tugas orang tuanya? Jangan sampai kalah dengan kartun itu. Mungkin bahasa cinta lebih banyak diberikan kepada anak tersebut. Karena apa? Anak tersebut merasa tangki cintanya yang mengisi itu kartun. Ya. Sementara orang tuanya tidak mengisinya, maka dia condong kepada kartun. Nah, maka selanjutnya berlomba-lombalah baik para orang tua ya untuk mengisi tangki cinta anak-anak kita, jangan sampai kalah dengan media sosial atau televisi. Ini sering-seringlah ya, karena mengisi tangki cinta itu butuh dua hal, di antara kualitas dan juga kuantitas. Ini kualitas itu adalah tepat bahasa cintanya, kuantitas itu sering-sering melakukan. Kadangkala kita jarang melakukan, hanya mengandalkan sesekali saja. Sudah sesekali bahasa cintanya tidak berkualitas, maka ya tidak heran apabila anak itu merasa dicintai oleh kartun daripada dicintai oleh kedua orang tuanya. Demikian ya untuk Ummu Arham, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita beralih pertanyaan kembali ke live chat channel YouTube. Kali ini dari Ibu Hasanah Erawati. Beliau bertanya, beliau mempunyai anak yang sudah dewasa, sudah kuliah, usia 21 tahun. Namun sering sekali masih memanggil dengan panggilan sayang dan menciumnya di tempat umum. Apakah ini masih wajar dengan usia segitu, Ustaz, ataukah dihentikan, Ustaz? Bagaimana, Ustaz, ini? Iya, jadi Bu Hasanah, ya pertanyaan yang bagus sekali. Semoga Allah selalu menjaga ibu, ya, menjaga keluarga ibu, dan selalu membimbing ibu dalam mendidik anak-anak ibu. Anak usia yang sudah balig, yang sudah kuliah, kadangkala kita atau mungkin anak kita, mencium ibunya atau ayahnya di tempat umum. Ini tidak masalah, itu sebagai tanda cinta dan itu dibolehkan oleh syariat. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Maka teruskanlah, ya, karena dengan itu mungkin merasa bahwa anak kita merasa dicintai, ya, merasa diisi tangki cintanya. Ya, bisa jadi memang bahasa cinta anak tersebut adalah sentuhan. Ya, yang bisa menyentuhnya adalah ibunya, ayahnya, atau mungkin saudara-saudara mahram dan sebagainya. Ini, ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga, ya, anak tersebut sehingga betul-betul menjadi anak yang soleh atau solehah. Demikian, wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita bacakan pertanyaan kali ini datangnya kembali dari WhatsApp, Ustaz. Datang dari Bapak Khairul di Ambarawa. Beliau bertanya, Ustaz, apakah gaya bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah memang ciri khas beliau seperti itu, Ustaz? Meskipun keras dan tegas gaya bahasanya, namun tetap dalam koridor bahasa cinta. Jika iya, berarti tidak semua bahasa cinta adalah harus lembut selembut-lembutnya, Ustaz. Namun tergantung muatannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi, pertanyaan bagus sekali dari Pak Khairul dari Ambarawa ini, ya, bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling keras dalam menegakkan agama, ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang paling keras dalam menegakkan agama adalah Umar. Kalau yang paling penyayang itu Abu Bakar, yang paling pemalu adalah Utsman. Ini itu dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Nah, maka sebelum masuk Islam Umar itu keras, dan setelah masuk Islam pun juga Umar keras. Dan Nabi tidak memerintahkan, wahai Umar, jadilah kamu seperti Abu Bakar yang lembut. Tidak. Karena itu adalah karakter bawaan, itu sakilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sakilah itu adalah tabiat bawaan. Ini. Nah, bahasa cinta itu tidak selalu, terutama dalam hal ini bahasa cinta pujian atau kalimat tasjik, penyemangat, ya. Itu tidak selalu kata-kata lembut, ya. Yaitu bisa juga dengan kata-kata yang tegas. Sebagai contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ketika Mu'ad bin Jabal itu mengimami sholat isya itu panjang sekali sehingga ada orang yang keluar dari makmum, ya, memisahkan diri untuk sholat sendiri karena kepanjangan suratnya. Ya, kemudian sahabat Mu'ad marah, kan, itu, ya, menghukumi orang itu telah keluar dari jamaah. Akhirnya orang itu lapor kepada Nabi. Bukan Nabi memarahi orang yang keluar dari makmum tadi, tapi justru malah Nabi menegur Mu'ad bin Jabal. Apakah kamu akan membuat fitnah, wahai Mu'ad, ya, sehingga orang lari dari agama ini. Marah Nabi, tapi kata-kata seperti itu adalah pertanda bahwa Nabi menyayangi Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad tidak sakit hati, justru malah merasa dirinya berterima kasih kepada Nabi telah diberi peringatan atau ilmu. Demikian juga yang dilakukan Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Tabuk karena kelalaian beliau, ya, menunda-nunda waktu, ya qadarullah, ya qadarullah ma syaa fa'al, gitu. Dan apa yang dilakukan Nabi terhadap Ka'ab bin Malik yaitu dihajar. Dihajar itu, ya, tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngomong, kalau bahasa Jawanya itu dinengke. Ya, dibiarkan, itu sakit sekali. Itu bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci Ka'ab bin Malik, tidak. Justru itu adalah bahasa cinta. Ya, walaupun bentuknya adalah sebuah hukuman. Dan Ka'ab bin Malik itu juga merasa dirinya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, maka memberikan bahasa cinta ini harus melihat kepada orangnya, kondisi orangnya. Kalau kondisi orangnya itu sudah kuat keimanannya, sudah berilmu, kadangkala kasar boleh. Ya, tapi kepada orang-orang yang masih lemah keimanannya, maka bahasa cinta yang kasar tadi justru akan membuat orang yang lemah imannya itu tambah kabur dari Islam, ya, tambah melemah keimanannya. Maka perlu dilihat kondisinya. Dan ini akan pernah kita bahas dalam pembahasan, yaitu tentang recovery karakter. yaitu bagaimana menyikapi recovery karakter ini terhadap orang-orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini akan kami bacakan pertanyaan yang terakhir dan silakan nanti Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan dari channel yang bernama Semoga Bermanfaat atau dari Umu Ishka. Kami mohon maaf pada Umu Ishka, kami kurang paham dengan pertanyaannya. Kami akan bacakan sesuai dengan pemahaman kami. Beliau bertanya kurang lebih seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau mempunyai 7 anak dengan 7 karakter yang berbeda dan sudah dipraktekkan. Bagaimana mempraktekkan bahasa cinta kepada anak-anak tersebut, Ustaz? Dan ternyata anak-anak tersebut terkadang menguji kesabaran ibu tersebut, Ustaz. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Umu Iska, Masya Allah pertanyaannya, ya, memiliki anak 7, luar biasa sekali. Semoga anak-anak Umu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya, dan Umu diberi kemudahan, diberi kesabaran dalam mendidik mereka. 7 anak karakternya berbeda-beda itu pasti. Bahkan semua manusia di muka bumi itu berbeda-beda karakternya. Karena disebutkan di surat Al-Isra ayat 84 itu, kul kulli ya'malu 'ala syakilatih. Setiap orang itu akan beramal, berbuat, ya, sesuai dengan karakter bawaannya. Ini. Maka setiap orang itu berbeda-beda karakternya, tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun itu memiliki karakter yang berbeda. Maka kalau kita memiliki anak 7, pasti ketujuh anak itu karakternya berbeda-beda. Maka bahasa cinta mereka pun juga berbeda-beda. Ada yang mungkin senang dipuji, ada yang mungkin butuh dengan bahasa yang lebih keras, ya, sehingga dia merasa dicintai kalau dikeras, diberi tantangan. Ada yang diberi kekerasan malah membenci. Nah, itu yang lebih kenal adalah orang tuanya. Maka orang tua itulah yang diberi amanah untuk mendidik anak-anaknya, karena yang paling tahu tentang anak-anaknya. Mungkin bisa jadi guru di sekolah tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itu membersamai anak itu penting. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah membersamai mereka sehingga kita tahu perilaku mereka. Dan yang paling tahu perilaku mereka adalah ibu atau ayahnya. Nah, maka perlu dicobakan kepada mereka. Ya, memang mendidik anak itu membutuhkan kesabaran. Bukan mereka yang menguji, ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam mendidik anak-anak. Ya, mereka semua hebat, ya. Mereka semua hebat, tidak ada anak yang tidak hebat karena mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Cuma kehebatan mereka itu berbeda-beda, sebagaimana karakter mereka juga berbeda-beda. Ini. Nah, maka untuk mengetahui gaya cinta mereka itu, ya, sering-seringlah Umu itu mencobakan. Ketika dicobakan semuanya dengan pujian, kita lihat reaksi mereka. Oh, ternyata anak pertama suka sekali, anak kedua enggak suka, anak terakhir suka. Sehingga oh, ternyata berarti yang suka pujian anak ini. Kemudian kadangkala kita kasih hadiah. Siapa yang reaksinya paling bagus, nanti kita akan tahu. Sehingga nanti lambat laun Umu Iska akan tahu bahasa cinta masing-masing anaknya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, insya Allah ketika mereka bikin ulah, nah, kita gunakan bahasa cinta itu yang tepat, ya, masing-masing anak untuk mengisi tangki cinta mereka masing-masing. Sebab kalau tangki cinta anak terisi, maka masalah selesai. Jadi sebenarnya anak bermasalah itu yang tadi Umu katakan menguji kesabaran itu karena apa? Mereka tangki cintanya kering, ya, tidak terisi, ya, merasa tidak dicintai sehingga mereka itu berulah. Ya, demikian, ya, Umu Iska. Selanjutnya saya ambil kesimpulan, ya, dari pembahasan kesempatan kali ini, ya, bahwa sejatinya bahasa cinta itu bisa digunakan untuk usia berapapun, ya. Tapi dengan gaya bahasa cinta yang tepat, ya, melihat kondisi masing-masing. Gaya bahasa cinta ini yang 5 tadi, ya, yaitu yang pertama adalah pujian, ya, atau kata-kata yang menyemangati. Yang kedua adalah kebersamaan, ya. Yang ketiga adalah hadiah. Yang keempat adalah pelayanan. Dan yang kelima adalah sentuhan. Ini. Nah, 5 bahasa ini ternyata dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada semua orang, ya, kepada anak-anak, ya, kepada remaja, pemuda, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada istri beliau, ya, dengan melihat kondisi masing-masing. dan tentu saja selalu dibatasi ya sesuai dengan syariat agama Islam yang mulia. Nah, kemudian dari lima gaya bahasa tadi, maka kita sebagai pendidik itu harus tahu apa gaya bahasa cinta anak-anak didik kita, karena kita setiap hari bergaul dengan mereka. Apalagi anak-anak kita di rumah, kita harus lebih tahu lagi. Nah, sebenarnya inilah apa namanya pokok dari permasalahan semua masalah. Permasalahan suami istri sering sekali muncul karena apa? Masalah bahasa cinta, karena mereka masing-masing tidak merasa tidak dicintai karena salah bahasa. Kita bercecok dengan tetangga bisa jadi karena apa? Masalah bahasa ini. Ya, kita mungkin merasa mencintai tetangga, tapi tetangga merasa tidak kita cintai karena apa? Salah bahasa lagi. Ya, terhadap teman sekantor, terhadap majikan, terhadap anak buah, ya, dan sebagainya. Terhadap anak-anak apalagi. Nah, makanya inilah bahasa, ya, sebenarnya bahasa cinta inilah bahasa yang merupakan digunakan untuk menyentuh hati seseorang. Ini sebenarnya yaitu mengisi tangki cinta mereka. Sebab semua tentang perilaku manusia, semangat, ya, kemudian bergairah untuk bekerja, untuk belajar, ya, ramah, santun dan sebagainya, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua didasari atas rasa cinta. Karena betapa pentingnya cinta. Ibnu Qayyim mengatakan tentang hakikat cinta, bahwa cinta itu adalah cinta itu sendiri. Ya, jadi cinta itu adalah cinta itu sendiri. Karena apa? Cinta itu tidak bisa didefinisikan karena betapa agungnya dari cinta itu. Ini. Jadi makanya penting sekali tentang bahasa ini, yaitu bahasa tentang sesuatu yang sangat mulia yaitu cinta. Maka kita hendaknya untuk memahaminya dan bisa mencontoh ya Rasulullah SAW di dalam menggunakan bahasa-bahasa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah. Yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari saya pribadi dan syaitan. Kita harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Demikian ya. Wa ta'ala ala bisawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.